Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita akan melanjutkan membaca beberapa kaidah penting dalam pembahasan i'lal al-kalimah. Kita ulang kembali kaidah yang sudah kita baca pagi tadi dengan menyelesaikan contoh berikut ini. Misalkan ada du'ayatun, yang kedua samawun, yang ketiga yujyibu. Du'ayatun samawun yujyibu. Untuk kalimat yang pertama, contoh pertama, du'ayatun, rumus keberapa yang digunakan? Nomor pertama ya. Ada ya huruf illah, ya di sini ya berharakat, sebelumnya fathah. Ada ya berharakat, sebelumnya fathah. Maka ya diubah menjadi apa? Menjadi alif. Hasilnya du'atun. Jamak taksir dari da'i. Para da'i, bahasa Arabnya du'atun. Kenapa? Awas ada gelas. Ya. Oh ya. Jadi du'ayatun itu jamak taksir dari da'in. Kemudian menjadi du'atun, nuhatun, qudhatun, su'atun, jubatun. Semua menggunakan rumus ini. Yang kedua, samawun. Rumus keberapa yang dipakai? Rumus yang ketiga. Wawu letaknya setelah A, alif. Nanti akan ada keterangan tambahan. Alif yang dimaksud adalah alif za'idah. Alif tambahan. Maka wawu diubah menjadi apa? Hamzah, menjadi hasilnya samaun. Oleh karena itu samaun, artinya samaun apa? Langit. Samaun, musannanya samaani atau samawani, samawaini. Untuk jamak muannasnya apa? Samawatun, kan begitu ya? Samawatun. Kenapa menjadi wawu? Hamzahnya hilang. Jawabannya karena hamzah di sini memang aslinya wawu. Makanya jamak muannasnya bukan samaatun, tetapi sama wa tun. Kemudian yang ketiga, yujyibu. Kaidah keberapa yang digunakan? Yang kedua, ada ya berharokat, sebelumnya jim huruf sahih sukun. Sebelumnya jim huruf sahih sukun. Maka harokat ya, yaitu kasroh, dipindahkan, digeser. Dalam bahasa i'lal, dinakel. Dipindahkan kemana? Ke jim. Setelah dipindahkan ya berubah menjadi sukun. Hasil akhirnya adalah yujibu. Yujibu. Hasil akhirnya adalah yujibu. Yujibu wazannya yuf'ilu. Wazannya yuf'ilu. Dari mana kok wazannya yuf'ilu yang sudah pernah belajar sorof? Kenapa diberi wazan yuf'ilu? Karena aslinya adalah yujibu. Untuk yujibu jelas wazannya apa? Yuf'ilu. Begitu, yuf'ilu. Ini kesimpulan dari yang kita pelajari tadi pagi. Kemudian silakan dibaca rumus nomor 4. Wow, diganti ya karena berkumpul dalam satu kata. Dan yang pertama, Yang pertama sukun. Dilanjutkan, ini dihapus ya. Lanjut. Lanjut. Ya, cukup dulu. Wawu dan ya berkumpul dalam satu kata. Ini, garis begini. Itu hanyalah simbol sebuah kata. Waalaikumsalam. Garis begini hanya simbol sebuah kata. Ini satu kata, kata. Jadi tadi disampaikan apabila wawu dan ya, wawu dan ya berkumpul dalam satu kata. Ini ada wawu, ada ya, atau sebaliknya. Ada ya, ada wa. Oh, bisa difahami? Kaidah nomor 4 ini bentuknya dua. Wawu dan ya, atau ya dan wawu berkumpul dalam satu kata. Kemudian dilanjutkan. Yang pertama sukun. Kalau wawu dan ya, yang sukun apa? Wawunya. Untuk ya dan wawu, yang sukun ya. Bisa difahami ini? Wawu ya jadi satu, berkumpul, berjajar. Yang pertama sukun. Ini juga sama, ya dengan wawu, kumpul, berjajar. Yang pertama sukun. Lalu apa yang terjadi? Maka wawu diganti ya. Jadinya begini. Kita ulangi kembali. Wawu dan ya berkumpul dalam satu kata. Wawu dan ya berkumpul dalam satu kata. Wawu ya. Atau ya wawu berurutan. Tetapi syaratnya yang pertama sukun. Kalau ini sudah terpenuhi syaratnya, harus diubah. Apa yang diubah? Wawunya. Diubah menjadi apa? Diubah menjadi ya. Maka dari wawu ya menjadi ya, ya. Dari ya wawu menjadi ya, ya. Karena wawu berubah menjadi ya. Wawu berubah menjadi ya. Tetapi sama-sama sukun yang pertama ini tidak berubah. Sukunnya tidak berubah. Setelah itu, kalau sudah seperti ini, ada dua huruf yang sejenis. Ada dua huruf yang sejenis. Ada dua ya. Kemudian yang pertama sukun harus diidghamkan. Nanti cara penulisannya kan begini. Ya, tasydid ya. Ini namanya idgham. Ya, tasydid. Contoh sekarang. Ya, diidghamkan betul. Ha. Marmuyun. Sekarang contohnya di sini, marmuyun, maf'ulun, dari romaya, roma, yarmiyu, yarmi, romyun, marmuyun. Coba perhatikan, marmuyun, marmuyun, wawu dan ya dalam satu kata, ini ya. Wawu dan ya dalam satu kata. Kaidah pertama yang kita bahas wawu dan ya. Kaidah kedua wawu dan ya. Kaidah ketiga juga sama ya, wawu dan ya. Sekarang keempat masih wawu dan ya. Jadi fokus kita memang di huruf illah. Ini marmuyun, marmuyun. Wawu dan ya bertemu dalam satu kata. Yang pertama sukun. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Apa yang terjadi? Wawu diubah menjadi ya. Hasil akhirnya mar mar muy. Begitu ya. Wawu diubah menjadi ya. Cara membacanya mar muy yun. Di sini ada dua huruf yang sejenis, sama-sama ya. Yang pertama berharakat, wajib diidghamkan menjadi mar muyun. Sampai sini jelas ya? Sampai di sini jelas? Dua ya bertemu dalam satu kata, Yang pertama sukun wajib diidghamkan menjadi marmuyun. Kemudian langkah yang terakhir, dhammah diubah menjadi kasrah. Lil munasabah, untuk menyesuaikan ya. Harokat yang sesuai dengan ya. Harokat yang teman karibnya ya. Fathah, dhammah atau kasrah? Kasrah. Harokat yang sesuai dengan wawu? Dhammah. Harokat yang sesuai dengan alif? Fathah. Itu lil munasabah semua namanya. Dari dhammah berubah menjadi kasrah. Menjadi apa? Marmiyun. Artinya marmiyun itu objek yang dilempar. Isim maf'ul. Marmiyun itu isim maf'ul dari rama, yarmi, rima, yatan, ramin, marmiyun, irmila, termi, marman, marman, mirman. Kemudian contoh yang kedua, maywitun. Maywitun di sini. Maywitun. Maywitun. Dari kematian, wazannya fa'ilun. Wazannya fa'ilun karena ya zaidah, ya-nya tambahan. Maywitun. Kaidah keempat yang berlaku. Huruf ya dan wawu berkumpul dalam satu kata. Ya sukun, ada wawu berharakat. Ya dan wawu berkumpul dalam satu kata, yang pertama sukun. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan Abu Aisyah? Apanya? Wawunya diganti ya. Menjadi apa? Kan gitu ya. Mai, mai, yi, tun. Kemudian langkah selanjutnya, ada dua ya sejenis, dua huruf sejenis. Yang pertama sukun, wajib hukumnya, diit, tomkan. Menjadi mai, itu. Apa artinya mayit? Bahasa Indonesia itu mayat. Mayit itu orang yang sudah meninggal, jenazah. Mayit. Tidak perlu langkah yang keempat di sini. Karena sudah sesuai, tidak ada masalah. Mayitun. Itu kaidah yang keempat. Bisa difahami? Bisa difahami enggak? Gimana Bu Hisham? Insyaallah kan itu. Ini kaidah-kaidah yang inti dan utama. Coba pinjam sebentar. Ini kaidah inti semua. 1, 2, 3, 4. Ini itu. Iya, 1, 2, 3, 4. Ya, kita lanjutkan. Nomor 5. Ini mau ditulis atau mau dihapus? Hah? Ditulis atau mau dihapus? Kalau ada mesin printnya, langsung di print. Ini keluar kertas di bawahnya. Dibaca kaidah nomor 5. Dhammah, wawu, dan ya. Dhammah, wawu, dan ya. Ya. Di akhir kata, kemudian diganti sukun. Kalau dalam bahasa Nahwu, namanya thiqal. Kan berat. Jadi, dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah, mana'a min zuhuriha, athiqal. Kan gitu. Karena bertemu dengan. Jadi gambarannya seperti ini. Ada sebuah kata dalam bahasa Arab, huruf terakhirnya ya, atau dalam bahasa Arab, huruf terakhirnya wawu. Kan begitu ya. Berharokat dhammah. Di sini berharokat dhammah. Nanti kasrah pun sama, tapi yang kita bahas dhammah saja. Karena ini yang akan sering kita temui. Ada sebuah kata, huruf terakhirnya ya, harokatnya dhammah. Sebuah kata huruf terakhirnya wawu, harokatnya dhammah. Maka dhammah ini diganti sukun. Kenapa diganti sukun? Lithikal, berat. Orang Arab mengatakan yermiyu atau yaghzuwu itu berat. Jadi yang ukuran berat ringannya bukan logat, dialek, dan bahasa orang Banjar atau orang Dayak. Orang Dayak bisa mengucapkan yaghzuwu atau yarmiyu. Walaupun bisa, tapi tetap orang Arab memandangnya berat. Lebih ringan mana mengucapkan yarmiyu dengan yarmi? yaghzuwu dengan yaghzu. Lebih ringan yarmi dan ya yaghzu. Di sini apa yang dilakukan? Dhammah diubah menjadi sukun. Selesai. Itu kaidah nomor berapa? Nomor 5. Mudah sekali. Coba dilanjutkan lagi Ustaz, dibaca. Yang nomor 5 sudah selesai? Belum. Ya, wawu atau ya di akhir kata, dan berharokat dhammah, maka disukun, hilangkan sukunnya. Terus contoh, contohnya yarmiyu, contohnya yarmiyu menjadi yarmi. Ini ilmu dasar semua yang berlaku dalam nahwu dan sharaf. Kemudian contoh kedua, yaghzuwu. Yaghzuwu menjadi yang ini. Yaghzu. Dari yarmiyu menjadi yarmi, yaghzuwu menjadi yaghzu. Dhammah diubah menjadi sukun. Itu kaidah nomor 5. Kaidah nomor 6. Lanjut ya. Gampang ini ya. Walaupun gampang tapi nanti sangat bermanfaat sekali ya Bu Aisyah. Silakan nomor 6. Wawu di akhir kata. Akhir kata 4 huruf atau lebih diganti ya. Ini sudah perlu dihapus ya. Ya, resiko. Resiko pengen belajar cepet kan gitu. Atau di bawahnya. Gak usah dihapus aja ya. Mudah kok insya Allah. Kaidah nomor 6. Kaidah nomor 6. Coba diulangi lagi. Ada huruf. Coba wawu di akhir kata 4 huruf atau lebih satu dua tiga empat atau lebih ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Jadi ada sebuah kata, huruf terakhirnya wawu, tetapi kata itu sendiri terdiri dari 4 huruf. Satu, dua, tiga, empat. Huruf wawu adalah huruf yang ke-4. Atau bentuk yang lain, misalkan kata tersebut terdiri dari 5 huruf. Satu, dua, tiga, empat, lima. Huruf kelima adalah huruf wa, wawu. Dilanjutkan. Wawu di akhir kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, maka wawu diganti ya. Dalam kasus seperti ini diganti ya. Satu, dua, tiga, ya. Empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Atau satu, dua, tiga, empat, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Huruf ya. Wawu diubah menjadi ya. Kaidah ke-6 ini pembahasannya masih apa? Wawu dan? Ya, memang perpenyakit huruf wawu sama ya ini. Dasar wawu. Dasar ya, kan begitu. Selain yang bilangin orang yang punya masalah itu kayak gitu. Itu kayak wawu aja. Di mana-mana bikin masalah harus diubah gini harus di susah ente ini kayak ya aja dah. Bahasanya orang sorof seperti itu. Entah mithlul ya, entah mithlul wawu. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Jadi wawu ini diubah menjadi apa? Ya, wawu diubah menjadi ya. Contohnya Ustaz. Yu'atiwu. Yu'ati'u menjadi yu'atiyu dulu. Kan begitu ya? Yu'atiyu menjadi yu'atiyu. Sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, yu'atiyu, kenapa wawu berubah menjadi ya? Selain kaidah ini yang dipakai, kaidah lain juga bisa dipakai. Wawu sebelumnya kasroh, diubah menjadi ya. Itu otomatis. Wawu diubah menjadi ya. Karena sebelumnya kasroh. Yang sesuai dengan kasroh, wawu atau ya? Ya. Jadi yu'atiyu. Masih yu'atiyu. Setelah yu'atiyu, kaidah keberapa yang dipakai? Kaidah yang sebelumnya tadi. Kaidah yang kelima. Dhammah pada ya berat. Maka dhammah diubah menjadi, jadi apa? Sukun. Menjadi yu'ati. Contoh kedua. Yuzakkiu ya. Yuzakkiu. Yuzakkiu. Menjadi yuzakkiu. Yuzakkiu. Setelah itu menjadi yuzakki. Yuzakkiu. Ada wawu sebelumnya kasrah, maka wawu diubah menjadi ya. Atau kaidah ini, wawu terletak pada huruf yang keberapa ini? Di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Karena kafnya kan tasdid double dua. Berarti kan satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kan gitu. Atau bentuk maldinya juga boleh. Atawa. Ini kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il maldinya apa? Atawa. Ala wazni fa'ala. Atawa. Apa yang terjadi? Kaidah keenam yang dipakai. Wawu di akhir kata pada kalimat yang pada kata yang terdiri dari empat atau lebih. Satu, dua, tiga, empat. Ini huruf keempat, wawu. Diubah menjadi apa? Ya, turun. Menjadi ataya. Cukup sampai di situ? Belum cukup. Kaidah yang pertama? Kaidah yang pertama? Ya, berharokat. Sebelumnya? Fathah diubah menjadi alif. Jadi atawa, hasil akhirnya adalah ato memberikan. Ato yu'ati mu'atotan mu'atin mu'aton ati la tu'ati mu'aton mu'aton. Begitu. Sekarang yuzakkiu, fi'il madhi dari yuzakkiu itu zak kawa. Ini fi'il madinya. Zakkawa ala wazni fa'ala. Di sini wawu nomor berapa? Empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Kaidah ini berlaku. Kaidah keenam. Wawu diubah menjadi ya. Zakkaya. Begitu ya. Zakkawa menjadi zakkaya. Cukup sampai di situ atau berlanjut? Masih berlanjut. Ya. Berharokat. Kaidah pertama ya. Sebelumnya fathah diubah menjadi apa? Alif. Qad aflaha man zakkaha. Bukan zakkayaha. Qad aflaha man tazakka. Bukan tazakkaya, tapi zakka. Ya diubah jadi alif. Jadi kalau cari di kamus, zakka carinya di mana? Carinya di zakawa. Bukan di zaka'a atau zaka alif. Carinya di mana? Di zakawa. Kalau cari di zai kaf alif enggak akan ketemu. Kamusnya 20 kan enggak akan ketemu. Bolak-balik enggak ketemu. Kalau carinya di zakawa baru ketemu. Ini gampang. Terasa sulit itu karena instan itu. Mestinya kan satu pertemuan satu mestinya. Gampang bagi yang bisa dan semuanya bisa. Ini yang meningkatkan tingkat, menambah tingkat kesulitan itu karena waktunya, iya sebenarnya kan satu. Satu pertemuan katakan satu rumus atau satu pertemuan dua rumus, dikasih contoh soal sampai 20. Itu standarnya demikian sebenarnya. Setiap hari, satu hari dua, satu kaidah dikasih 10 soal latihan, sehingga satu hari 20 latihan kan gitu. Cuman kalau kita, pertemuan kita begitu singkat. Daripada tidak dapat sama sekali ya, diada-adakan biar dapat aja. Kan gitu. Tinggal di murojaah nantinya, yang penting fahami dulu. Jelas lupa. Bukan berprasangka buruk atau ingin menjatuhkan mental, bukan. Tapi mengakui kelemahan kita seperti itu. Artinya saya hanya ingin memberikan sebuah kesan kepada antum semua. Kesan bahwa bahasa Arab itu mudah sekali. Bahasa Arab itu mudah sekali. Artinya kesan sulit itu muncul kenapa? Karena kita belum belajar. Pengen belajar sorof, wah sorof itu angel, susah. Karena belum masuk, coba sekarang masuk. Cuma 16 kaidah yang perlu kita pelajari sesungguhnya. 16 kaidah. Tidak lebih dari itu. Ya cuma dikomposisikan, diformasikan, diformulasikan aja. Kaidah pertama dengan kaidah kedua kan seperti ini kan sebenarnya ya. Ini kita belajar kaidah ke-6 tapi ada kelanjutan terkait dengan kaidah yang pertama. Itu saja. Enggak lebih dari itu. Enggak lebih dari itu. Dulu kita belajar di Sorof, belajar di Solo. Yang seperti ini 2 minggu kita selesaikan. Tidak seperti ini. Pertemuan langsung habis, ret, itu enggak. Tapi standarnya, regulernya ya, materi ini disampaikan selama 2 pekan. 2 pekan itu kemudian amfilah tasrifiyah ini, yang warna kuning, 2 pekan selesai juga. Tapi belajarnya jam 11 malam waktu itu. Jam 10 sampai jam 11 ini, 2 pekan selesai ini. Kita bahas. Iya. Coba antum buka. Sudah persiapan belum? Belum persiapan ya? Ya besok kalau belum persiapan. Ya kita lanjutkan. Kaidah yang keberapa? Ke-7 ya. Silakan dibaca, Ustaz. Membuang wawu antara fathah dan kasroh. Karena wawu terletak di antara 2 musuhnya, begitu kata ahli sharf. Qala as-sarfiyun li'annaha taqa'u baina aduwataiha. Karena wawu itu terletak di antara 2 musuhnya. Wawu itu berteman dengan harokat apa? Wawu berteman dengan harokat apa? Dhammah. Ini diapit oleh 2 musuhnya, kasrah dan fathah. Wah, sharf aja diajari musuh-musuhan. Bukan, itu bahasa ahli sharf aja. Jadi ada huruf wawu, gitu ya, huruf wawu diapit oleh fathah dan kasroh, maka wawu dibuang atau dihilangkan. Red. Mudah nih insyaallah. Ada huruf wawu sebelumnya fat, setelahnya kas, roh dalam satu kata jelas. Ada huruf wawu sebelumnya fathah, setelahnya kasroh. Ini diapit oleh 2 musuh. Karena wawu itu berteman baik, akrab, bersahabat dengan dhammah. Ini sebelumnya fathah, setelahnya di bawah lihat kasroh. Hilang deh, kalah dia. Maka wawu dihilangkan, dibuang menjadi ai. Aslinya au'i menjadi ai. Contohnya Ustaz. Yau'idu. Yau'idu itu mengubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa ada ya'idu idatan. Wa idun mau'udun mau'udatun. Yau'idu. Yau'idu, perhatikan. Yau'idu. Ada wawu. Sebelumnya fathah. Setelahnya kas. Apa yang terjadi? Mohon maaf, wawunya silahkan pergi, out. Jadinya apa? Ya'idu. Kalau di kamus carinya di mana ya'idu ini? Jangan cari di ya, hamzah, dal, enggak akan ketemu. Karena ya'nya ini huruf mudhara'ah. Carinya di mana? Di wa, a, da. Kan gitu, wawu, hamzah, dal. Baru ketemu. Contoh yang lain ada enggak? Ada contoh yang lain? Yaw'idu, sama ya. Bil'ain. Yaw'idu. Yaw'idu. Ada wawu diapit fathah dan kasroh. Maka wawu dihilangkan menjadi ya'idu. Memberikan janji. Wa'dan. Wa'ada ya'idu idatan. Wa'idun maw'udun idlata id. Maw'idun maw'idun mi'adun. Yaumul mi'ad. Kan gitu. Hari ketika janji itu ditunaikan. Mau lanjut? Pak Munir mau lanjut apa sudah cukup? Ya? Yau? Yaudi? Yaujinu? Yaujiu? Yauzinu? Sama, wazana yazinu. Aslinya wazana yauzinu. Yauzinu, miuzanun. Nanti jadinya mizanun karena wawu sebelumnya kasroh. Wazinun mauzunun zin. La tazin. Mauzinun mauzinun mizanun. Yaumul mizan. Sama. Wasofa yasifu. Sama. Wasola yasilu. Sama. Yang depannya wawawawa itu sama semua. Nah. Mau dilanjut apa sudah cukup? Abu Hisham. Ini kaidah yang keberapa Ustaz? Ketujuh. Kalau kita berhenti di sini masih punya hutang 9. Lanjut ya. Lanjut. Karena soal latihan sudah menanti 3 halaman itu. Oh, dikerjakan itu. Dikerjakan. Kita masih punya waktu besok pagi. Kemudian Senin pagi. Selasa pagi masih ada waktu. Hah? Jam berapa pulangnya? Hah? Subuh sudah? Siap. Siapanya? Pesawat jam berapa? Check in jam? Oh, check innya subuh. Bayangan saya sebelum berangkat subuh, setelah sholat subuh langsung kerjakan itu, ngoreksi tugas. Tapi ya nanti bisa diatur. Gimana Ustaz? Ah itu, sebelum ke Tanjung? Sebelum ke Tanjung ya sudah selesai sepakat, selesai materi. Ketika tinggal ke Tanjung digarap. Termasuk yang ikut ke Tanjung juga ikut garap. Ikhwan panitia Tanjung juga ikut garap. Berani enggak? Oh, kalau enggak seperti itu kapan selesai nanti? Ya siapa takut. Nanti pulang dari Tanjung dikoreksi. Koreksi. Kalau ada... Oh, koreksinya. itu jelas. Yang penting nanti kalau sudah selesai, saya hanya ingin membuktikan saja. Saya ini tertarik untuk membuktikan. Punya ambisi ya. Punya, bukan ambisi. Ambisi kan jelek. Punya semangat untuk menerangkan kepada antum semua bahwa belajar sorof yang diringkes jadi satu buku ini atau buku-buku yang lainnya yang lebih tebal, lebih induk segala macam itu hanya berpulang ke 16 rumus ini. Saya cuma ingin buktikan itu saja. Hanya ingin menjelaskan bahwa bahasa Arab itu mudah sekali. Mudah sekali. Makanya saya tertarik. Setelah selesai, ayolah kita buka sedikit aja. Dibuka halaman ini. Itu saya lihat rumusnya yang ini kan keberapa? Pertama, kedua, ketiga. Yang ini keempat, kelima. Yang ini ketujuh. Yang ini kedelapan. Cuma 16 rumus. Tidak lebih dari itu. Kadang-kadang baca, apa maksudnya ini? Ya, kaidah berikutnya. 8. Masih juga wawu, kan gitu ya. Pembahasan kita masih wawu juga. Wawu dan ya. Ini kaidah keberapa Ustaz? Kedelapan ya. Ini kayak belajar matematika. Ini yang asik dan senang belajar matematika. Senang ya ini, tertantang dia. Menyelesaikan soal kan itu. Menyesuaikan rumus apa yang cocok ini. Ada wawu, lanjut. Setelah harokat kasroh. Artinya sebelumnya kasroh. Apa yang terjadi? Diganti ya. Gampang sekali. Ini aja. Ini kaidah ke-8. Ada wawu sebelumnya kasrah. Maka wawu disesuaikan menjadi ya. Mudah sekali. Contohnya. Al-Ghaziwu. Al-Ghaziwu. Lihat Al-Ghaziwu. Al-Ghaziwu. Wawu sebelumnya kas. Roh. Diubah menjadi. Menjadi. Ya. Al-Ghaziwu. Kan begitu ya. Al-Ghaziwu menjadi Al-Ghaziwu. Lalu kaidah berikutnya yang dipakai. Kaidah keberapa? Kelima. Dhammah pada ya. Diubah menjadi. Sukun. Karena be. Berat. Menjadi al. Al-Ghazi. Kaidah ke-8. Ya. Dipadukan dengan kaidah ke-5. Al-Ghaziwu menjadi Al-Ghaziyu. Setelah itu menjadi Al-Ghazi. Contoh yang lain. Yuzakkiwu. Sudah tadi. Yuzakkiwu menjadi Yuzaki, sudah. Kaidah keberapa tadi? Yang wawu terletak pada kata ya, ke-6. Contoh Yuzakiwu juga masuk pada kaidah ke-6. Contoh yang ketiga? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya. Contoh ketiga misalkan begini. Ah, diwarun. Menjadi apa? Kalau diwarun menjadi di wawu sebelumnya kasroh. Wawu diubah menjadi ya. Diwarun menjadi diyarun. Nah, diyarun. Kan gitu. Miu zanun. Miu. Oh. Miu zanun. Menjadi apa? Wawu menjadi ya. Mi bukan mizan loh. Mi zanun. Mizan dan seterusnya. Jadi wawu kalau sebelumnya kasrah wawu diubah menjadi ya. Kaidah berikutnya lanjut Abu Hisyam ya. Kaidah ke-9 apa itu? Lagi-lagi wawu atau ya. Ya. Ya, wawu dan ya. Ini kita hapus lagi. Wawu dan ya. Wawu dan ya. Itu dibuang untuk menghindari dua sukun. Silahkan dibaca, Ustaz. Wawu atau ya. Sukun. Bertemu dengan huruf sukun lainnya. Maka wawu atau ya tersebut dibuang. Begini. Jadi ada wawu sukun, ya. Wawu sukun. Sebelumnya huruf lain selain wawu ya, sukun. Kan dua sukun bertemu. Atau sebaliknya, atau bentuk yang lain. Wawu di depan, setelahnya ada huruf sahih sukun. Ini kan dua sukun bertemu. Maka wawu dihilangkan. Menjadi satu saja. Atau ya, sama pembahasannya. Ya sukun, sebelumnya huruf sahih sukun. Ya sukun, setelahnya huruf sahih sukun. Dalam posisi seperti ini, dua sukun bertemu, dihilangkan huruf ya-nya. Menjadi satu saja. Contoh Ustaz. Isyir ya. Ya, contohnya isyir. Ini termasuk kita bahas tadi pagi. Isyir. Sudah bisa diselesaikan saya yakin. isyir. Kaidah yang digunakan, kaidah yang ke, yang ke kedua. Iya kan? Huruf ya berharokat. Sebelumnya huruf sahih sukun. Harokat ya dipindah ke sin. Menjadi apa? Isir. Kan begitu ya? Jadi isir. Kemudian kaidah berapa yang digunakan? Kaidah yang ke-9. Ya sukun bertemu dengan huruf sahih sukun. Apa yang terjadi? Ya dibuang. Menjadi apa? Isir. Kan gitu ya? Isir. Setelah itu langkah yang terakhir? Membuang hamzah. Kenapa hamzah dibuang? Masih ingat tadi pagi? Karena tambahan. Hamzah itu diperbantukan agar bisa mengucapkan sin yang sukun. Aslinya kan tanpa hamzah. Sinnya sukun ya. Karena sukun tidak bisa mengucapkan huruf pertama kok sukun. Diperbantukanlah hamzah di depannya. Tapi sekarang posisi seperti ini, sin sudah berharakat, sudah bisa diucapkan dan disebut si, sir. Maka hamzah wasal sudah berhenti masa tugasnya. Purna karya. Jadi hamzahnya dibuang. Menjadi apa? Sir. Selesai. Ada contoh yang lain gak, Ustaz? Contoh yang lain apa? Uswun. Uswun. Ini yang tadi pagi ya. Betul gak? Masih ingat? Tadi pagi uswun. Yang pertama kaidah keberapa? Kaidah kedua. Wawu berharokat sebelumnya sot huruf sahih sukun. Maka harokatnya dipindah. Menjadi usun. Begitu ya. Usun. Kemudian wawu sukun. Nun sukun. Dua sukun bertemu. Mana yang dibuang, wawu atau nun? Wawu menjadi usun. Hamzah masih diperlukan? Tidak lagi. Menjadi sun. Apa artinya sun? Bukan bahasa Indonesia loh, sun. Iya. Sun, bubur malah. Sun itu artinya jagalah kan gitu. Sauna, yasunu, saunan, sauninun, masunun, sun, latasun, masunun, masunun, niswanun. Itu kaidah ke-9. Kaidah ke-10. Iya, lanjut. Kaidah ke-10. Lanjut pokoknya. Bagaimana lagi? Iya kan? Pertemuan kita sesingkat ini memang. Ini sudah dikasih bonus sampai Selasa. Ya, dibaca Ustaz, nomor 10. Dua huruf sejenis. Begini, atau begini, atau begini. Ini dikasih arsiran, tanda bahwa dua huruf tersebut sejenis. Ini kan saya katakan tadi satu garis memanjang itu simbol satu kata. Kalau lingkaran itu simbol huruf. Ini dalam satu kata di tengah-tengah ada dua huruf sejenis, makanya diarsir. Atau dua huruf sejenis itu di depan, di awal. Atau dua huruf sejenis itu di akhir, di belakang. Apa yang harus dilakukan? Diidghamkan. Lanjut Ustaz, akan dibaca dulu. Ya. Iya. Iya. Kan begitu. Jadi misalkan ini harokatnya sama. Ini contoh saja. Sama-sama berharokat. Langkah pertama. Huruf yang pertama di sukun dulu. Atau begini. Ini dibuang aja karena nanti membutuhkan hamzah wasal. Kita langsung ke contoh yang pertama dan ketiga. Ini memerlukan hamzah wasal nanti. Karena yang pertama kan disukun. Perlu hamzah wasal. Ini dulu aja. Keliru memberikan contoh. Pemula masalahnya. Jadi begini ya. Ada sebuah kata. Di dalamnya ada dua huruf sejenis. Ini di tengah. Ini di akhir. Yang di depan dihilangkan dulu ya. Karena perlu langkah berikutnya. Ada tambahan hamzah wasal. Jadi misalkan iddana dari dadana. Nanti jadi iddana seterusnya. Langkah pertama. Huruf yang nomor satu di sukun. Setelah itu baru di idghamkan. Tasydid. Tasydid. Contohnya? Umdud. Contohnya umdud. Uf'ul. Umdud. Umdud. Uf'ul. Apa yang pertama dilakukan? Ini kan ada dua jenis. Ada dua huruf sejenis ya. Dal. Dal. Di'id. Bukan. Tapi syaratnya apa? Yang pertama di sukun. Kita perhatikan sekarang. Tiga sukun berturut-turut. Iya kan? Tiga sukun berturut-turut gak mungkin, gak bisa, gak boleh. Dua sukun saja gak boleh, apalagi tiga. Maka langkah yang paling mudah, harokat dal di sini, harokat dal, daripada dibuang percuma, dipindahkan saja ke huruf sebelumnya, menjadi begini. Bisa dimengerti kenapa mim dari sukun menjadi dhammah. Ini untuk meminimalkan pertemuan sukun. Yang semula tiga sukun, sekarang menjadi berapa? Yang semula tiga sukun, satu, dua, tiga, menjadi dua. Caranya tadi, daripada dhammah ini yang dibuang, karena syarat idgham harus disukun, daripada dibuang percuma, diberikan ke mim. Itu bahasa sorofnya demikian. Menjadilah umud. Selanjutnya, hamzah wasal diperlukan? Hamzah wasal tidak diperlukan karena mim sudah berharakat. Tinggallah begini. Mud. Sekarang dua sukun bertemu. Salah satu dihilangkan. Mungkin? Tidak mungkin salah satu dihilangkan. Dal pertama dibuang gak mungkin. Dal kedua juga dibuang tidak mungkin. Kalau salah satunya huruf ilah, ya huruf ilah langsung dibuang. Tapi ini huruf sahih semua. Tidak bisa. Maka langkah berikutnya, salah satu diberi harakat. Yang diberi harakat, dal pertama atau dal kedua? Dal kedua. Kalau dal pertama diberi harakat, syaratnya gak berlaku. Syarat idgham itu, huruf pertama di sukun, kan begitu. Huruf pertama di sukun. Maka yang diberi harakat adalah dal kedua. Harakatnya apa? Harakatnya apa? Dalam kasus ini, yang lebih dominan adalah fathah. Itulah yang didengar dari orang Arab. Kenapa? Karena fathah itu akhaful harakat. Fathah itu adalah harakat yang paling ringan. Dipilih dhammah juga boleh. Alasannya lil itba. Diberi harakat kasrah juga boleh. Karena al-aslu firtika isyakinain al-kasrah. Tapi kita yang dipelajari fathah saja. Kan gitu. Daripada bingung nanti, pilihlah fathah. Karena fathah itu harakat yang paling ringan. Setelah ini mud. Ya, syaratnya terpenuhi. Dua huruf sejenis. Yang pertama sukun. Di'id. Romkan. Menjadi apa? Mudda. Kan begitu. Menjadi apa? Mudda. Jadi umdud menjadi mudda. Contoh yang lain Ustaz? Madada. Ini contoh lebih mudah lagi. Madada. Madada. Dua dal sejenis ya, diidghamkan. Tapi syaratnya apa? Dal pertama di sukun, setelah di sukun baru di idghamkan. Madada menjadi madda, lalu di tasydid diidghamkan madda. Dari madada menjadi madda. Kaidah yang ke-10. Mau berlanjut? Mana Bu Yazid? Apa cukup? Ini kaidah yang keberapa terakhir? 10. Berarti kita masih punya 6 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita ada waktu kapan lagi? Besok pada subuh? Atau Senin pada subuh? Atau Ahad kalau berani? Ahad pada? Berarti gak jadi rencananya? Senin pada subuh? Kalau hari Ahad ada gak waktu yang kira-kira? Selain subuh? Karena ini kan sebenarnya waktu rencananya tadi kan ini pelajaran sebenarnya besok pada subuh, tapi diajukan pada asar. Besok sebelum asar siap, gak usah tidur siang, berani saya. Gak ada masalah, dihabiskan waktunya. Kalau sudah daurah keluar seperti ini, jangan pernah berpikir tidur dan istirahat. Berpikir tidur dan istirahat itu di rumah nantinya. Iya, betul. Gimana Ustaz? Pada subuh? Senin pada subuh? Maksud saya, kalau misalkan besok Ahad sudah selesai, subuhnya kita gunakan untuk berlatih. Biar selesai gitu loh Ustaz. Iya. Atau nanti dibahaslah. Nanti dibahas secara internal. Apa? Pimpinan dewan nanti. Untuk sore hari ini cukup, ini sudah 1 jam. Lumayan sudah dapat 6, tadi pagi 4 sekarang 6. Tapi coba inilah. Tapi coba lepas. Mohon maaf ya. Antum sudah bisa mengerjakan ini? Sudah bisa. Coba yang punya buku ini. Ada berapa? Enggak ada. 1, 2, 3. Ada? Coba dibuka. 5 menit lah kita pakai untuk sekedar melihat. Nanggung orang kalau sudah belajar itu lupa makan, lupa minum, lupa tidur. Tapi kalau sudah tidur ya susah juga. Coba dibuka dulu. Abu Hisham pinjam dulu sebentar ya. Coba halaman 2. Sudah ketemu semua? Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasriful istilahi. Al-babul awwal minat thulathil mujarrad. Bab pertama dari rumus ats-tsulatsi 3 al-mujarrad asli. Jadi fi'il madhi terdiri dari 3 huruf, semua hurufnya asli, itu namanya ats-tsulatsi al-mujarrad. Yang dimaksud dengan ats-tsulatsi kan thalathah. Al-mujarrad itu asli. Fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf, ketiga-tiganya asli. Untuk fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan sampai selesai enggak ada masalah itu, tidak ada rumus yang berlaku di situ. Di bawahnya nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur latan sur mansurun mansurun min sarun, itu juga tidak ada rumus yang berlaku karena semuanya huruf sahih, tidak ada yang perlu diperiksa, tidak ada yang berpenyakit di situ. Di bawahnya madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa madun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Ini yang berlaku adalah kaidah keberapa tentang idgham tadi? Ke-10. Madda aslinya apa? Madada. Nih. Itu yang paling atas, baris paling atas, paling pertama, itu adalah rumusnya, namanya wazan. Fa'ala. Jadi kalau madda aslinya apa? Madada. Kan gitu ya. Fa'ala aslinya madada. Kemudian ada 2 huruf sejenis diidghamkan. Langkahnya yang pertama di sukun, setelah di sukun baru diidghamkan. Yamuddu aslinya apa? Lihat rumus paling atas. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Yam. Yam. Yamdudu. Yaf'ulu. Yamdudu. Yaf'ulu. Aslinya adalah yam. Yamdudu. Yamdudu. Ada dua dal sejenis ya. Di'id. Di'id, gom. Diidhomkan. Langkah yang pertama, dal di sukun. Coba lihat. Apa yang terjadi? Dua sukun bertemu. Mungkin dua sukun bertemu? Gak mungkin. Salah satu dibuang. Mungkin? Mim dibuang gak mungkin. Huruf sahih. Dal dibuang? Tidak mungkin. Salah satu diberi? Harokat. Agar dua sukun tidak bertemu. Yang diberi harokat mim apa dal? Mim, kalau dal gak mungkin, mau sengaja disukun kok. Untuk syarat idgham. Maka mim lah yang diberi harokat. Harokatnya apa? Yang paling sesuai dengan di sini. Dhammah. Ini tadi, daripada dhammah dibuang percuma, diberikan saja ke mim. Menjadi apa? Menjadi, ya, mud. Tuh, kan begitu ya. Setelah itu diid, dhammahkan menjadi apa? Ya, mud. Tuh. Yang terakhir, sebagai contoh. Masdar, mad, dan. Lihat rumus di atas. Fa, lan. Aslinya apa? Aslinya apa? Mad. Kan gitu. Sama-sama tiga huruf. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yang pertama di fathah. Yang kedua di sukun. Yang ketiga di fathah. Alif hanya tambahan saja. Mad. Dan apa yang terjadi? Rumus apa yang dipakai? Rumus apa yang dipakai? Yang ke-10. Ada dua huruf sejenis, ya. Dua huruf sejenis. Yang pertama sukun. Sudah seperti ini hukumnya wajib diidghamkan. Menjadi apa? Mad dan seterusnya sampai akhir itu yang digunakan adalah rumus ke-10, rumus idgham. Rumus idgham. Coba lihat samping kanan madda. Apa yang tertulis di situ? Mudha'af. Samping kanan madda, sebelah garis ya. Dibaca apa itu? Mudha'af. Jadi untuk kata kerja jenis mudha'af, kaidah yang dipakai adalah kaidah nomor 10. Untuk kata kerja jenis mudha'af, kaidah yang dipakai adalah kaidah nomor 10. Lihat sekarang kotak di bawahnya. Kotak di bawahnya. Cari sebelah kanan yang tertulis mudha'af. Ketemu di mana? Di far. Rumusnya rumus keberapa? Rumusnya rumus keberapa? 10. Buka lagi halaman berikutnya. Cari mudha'af. Sampai belakang mudha'af semua nanti. Ada tiap kotak itu ada mudha'afnya. Cari di belakangnya mudha'af. Yang mana? Yang mana? Abba. Rumus keberapa yang dipakai? 10. Ada lagi selain abba di situ? Enggak ada. Halaman berikutnya, buka lagi. Cari yang mudha'af. Cari yang mudha'af. Ada enggak? Enggak ada. Halaman berikutnya. Halaman lagi setelahnya. Ta'ta'a, yuta'ti'u. Di situ dikatakan mudha'af, tapi untuk jenis 4 huruf. Rumusnya tidak berlaku, karena tidak ada dua huruf sejenis yang bersambung, berjajaran. Terus, cari lagi. Cari lagi, apa? Halaman 14. Karroro. Karroro, ya. Itu sahih. Karara sahih. Sebelah kanannya kan sahih tertulis. Oh, sebelah kanannya sahih. Yang kita cari yang mudha'af. Berarti ketemunya dia apa? Masa. Aslinya apa? Masa. Masasa. Kan gitu. Masasa. Ada dua sin. Dua huruf sejenis di id. Lomkan langkah pertama di sukun dulu. Jadi masa. Setelah itu di idghamkan masa, terus sampai ke belakang itu setiap mudha'af rumusnya nomor 10. Selesai ya. Kemudian sekarang kembali ke halaman kedua. Halaman kedua. Dikit lagi, sabar sebentar. Dikit lagi, halaman kedua. Di bawah madda. Di bawah madda. Ada kata kerja apa? Sona. Ada kata sona. Asli sona apa? Sawana. Kan gitu. Sawana. Kaidah nomor berapa yang dipakai? Kaidah nomor pertama. Yasunu. Aslinya apa yasunu? Yaswunu. Yaswunu. Kaidah berapa yang dipakai? Kedua. Sebelah kanan, sebelah garis dari sona. Tertulis apa itu? Ajwaf. Jadi untuk kata kerja yang berjenis ajwaf, rumus yang dipakai rumus keberapa? Satu dan dua. Satu dan dua. Di bawahnya, kotak berikutnya. Cari ajwaf. Halaman berikutnya lagi, cari ajwaf. Terus, setiap kata kerja ajwaf, rumus yang dipakai, rumus keberapa? Satu dan dua. Itu saja. Nanti, fi'il mithal, fi'il nakis, fi'il ini. Nanti kita tinggal, kita belajar ini, tinggal memformulasikan, mengkomposisikan. Yang jenis ini, kaidah nomor 1, 2, 3 dipakai. Ini 4, 5, dan 6 yang dipakai. Ini 7 dan 8. Sampai selesai satu buku, ya seperti itu aja. Mudah ya. Masih ada 6 yang belum kita bahas. Nanti kita musyawarakan dengan Ustaz Aslam. Kapan waktunya? Begitu. Peserta tinggal menunggu saja. Cukup 16 kaidah. Percaya saja. Untuk menguasai satu buku ini, cukup 16 kaidah. Dan buku-buku yang lain, setebal apapun buku sharaf itu, ya tetap kembalinya ke 16 rumus. Enggak akan lari kemana-mana. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau coba-coba itu yang soal ada 3 halaman itu coba dikerjakan.